kamalin ri'in amma qadallahu ma'adilu walaysa lahu minhu alladhi yatakhayyaru wa khufifa lanus dientengaken dientengno niku ya ora abot ani saking ingsun apa mabarang kulati kang ketemu sapa ingsun rupane maminal ana nyatane saking ana kangelan sebab apa kok dientengno sebab dianaka krono sebab sak temene panjenengan anta nggih panjenengan iku al-muqtali pangeran kang nyobi kang paring dilari wal muqaddiru lan pangeran sing pun nakdirata cara jawane ngeten lho cara jawane niki upamane sajane wasale enten santri santri juga isandale mungkin ketemu terus ngamuk-ngamuk mengajar jadi sokol dong gue sandal gue dia anu-anu jadi ya ini gawe anu sandal mau ngotak gawak no tamu disini mending-mending dulu nih ya ini sandalmu mau tak gawak no tamu aku sih ngomong gola tamu nih randu sandal disini orang ajar kiai orang izin biji gege langsung oke napa-napa gege ngoten malah jadi wong niku lek asale ora ngerti ora sadar kene dilayu ora sadar nek wis sadar sing maringi dilayu iku Gusti Allah ya ya langsung entek mboten mergo lek sing jauh niku Allah sing mesene Allah sing paring dilayu Allah lah itu pasti ada hikmah mboten betul mung biasa niku nyalah sampean duwe tangga tangga niku kadang diwiji tangga niku ngene sing tangga niku tok apa ya tuku nangka seprapat mboten sampean yo kumanan limang nyamplung godhok dhele telung ting ngene sampean yo diciprati sak unting dan itu zaman terus mengelurut tok sebab tua ibunya banyak lanang wedok jadi kita bawa apian kaya ngoten suatu ketika ini zaman pas jamaah dan zaman pas jamaah lebu mana lawang tawon bukaan wah zaman cerita coba lagi bukanya lawang tawon lawan pas meninggal tu dah, tanggul ni sing biasa ni ngekai idle, ngekai nongko ni pun juga kok rumah ni. Anu bah, kita kulo lali, buat kulo tutup. Kowe tak? Ya langsung open. Gila, berkulo nongwei, nongmaringi nikmat, maringi kepentingan, apa maringi penyelesaian yang sampaian. Niku kalau kalau ngelarang noni, sama langsung kowe tak? Ya, kowe saya mundur. Niku lek wong waras apa. Niki sampeyan kali Allah taala culu ciwi diloloh nikmat. Kaya ngono kala-kala sawahe ketrak werna. Ning kala-kala. Ngono kok terus ora ndang enteng iki kok jenenge ora patek bener. Diurung ajaran iki gak bener kok ya ngamuk ya. Lah iya ngene iki ya ana ya ini nikmat kaya ngono. Mung perkara kala-kala dikek ya ora penak ngono. Kile ora ngemaringi gak penak iku kok terus arep mempet kabeh iki ya ora. Mesthi kok arep diparingi liyane sing enak. Dan mane Syekh Marwan wis to lek aku metuki anak. Aku kok ketemu sing jeneng al-anak napa kesulitan, kepayahan itu langsung diringankan apabila saya menyadari bahwa yang memberi anak yang memberi kangelan itu sendiri adalah Allah. wa malimriin wa malan ora ana iku limriin kedua awa-awaan siji ama saking barang kodo kang wis mesthekaken sapa wa Gusti Allah ing iman apa sing ora ana apa sing ora ana makdilun apa sing ora ana makdilun benale nek napa-napa wis diputusne Gusti Allah sampean ngalih ke keputusan enggak boten sah saestu nek sampean ngalih ning riku mesti sentara dan sampean iku pertama watake menungso niku jane kawitan iku manut karo Gusti Allah lek sampean manut gak iso ana wong asale ora ana diomong kun terus dadi ana niku gak manut terus kun oh nggih kono ya langsung ngoten kawitane ae manut nggih kok terus bungsu guri-guri terus ora manut niku lek terus ora cocok karo kawitane mencrek dadi dene pun mencrek kok iki ora pas jenenge ora pas kok dipaksa-paksa ya lara kabeh mencrek niku wae. Jadi apa-apa sing wis ditentone Gusti Allah itu bagi siapapun tidak ada yang bisa ngalih. Walai salan ora ana. Iku lahu kedhuwe imriin minuh saking apa sing wis dipestekake Gusti Allah. Walai salahu minhu. Apa sing ora ana apa bareng kuwi. Walai salan ora ana iku lahu tetep kedhuwe imriin. Minuh saking apa sing mesti pestane Gusti Allah apa sing ora ana alati perkara yuta koyaru kang dikongkon mulai sapa imrike artinya apapun yang sudah jadi kepastian Allah tidak ada seorang pun yang mampu untuk memilih yang lain namane wis dipilih bisalah dadi wong lanang bisa memilih beda. Yo ra iso. Upama nekat sampean operasi kelamin yo panggah lanange panggah ketok. Malah niku susune mboten tenang. Sampean wis dipilih Gusti Allah dadi wong wedok. Yo nglungguhno watake wong wedok. Mosok kok bentuke bentuk wedok kok watake watek lanang. Singgung sithik ngamuk. Dadi tak pegat lho Mas, iki piye to wong wedok kok tak pegat lho Mas. Orang gonui, wale, apa-apa sing wis ditentuane Allah itu tidak ada yang bisa memilih yang lain. Iku mun jelas. Wa kana lan ana sapa Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu. Iku yang kudu dawuh sapa Ustaz, jarabku budiken sapa ingsun. Budikan, netas budikan. Budikan ini kira-kira tunggalnya patahan. Marotan yang dalam suci dino. Wakuntulan ono sopo yang suniku fi surati waksatin. Yang dalam. Yang dalam bentuke waksah. Wasah niku dereng wis keroken ngoten lho kaya kewan kesit ngono prokelan mawon. Iku fi surati wasaten ing dalem bentuke wong sing obah terus. Apa gitar terus ngoten. Ngono. Mindalika saking sebab mengkono-mengkono budiken. Dan krana budiken niku wis obah mawon. Ukur-ukur ae. Kan? Nggih. Padha kaltu mongko banjur mlebu sapa ingsun? Mlebu al-hamamah ing pemandian banyu anget. Mlebu pemandian banyu anget. Kuwi lek di banyu anget mboten jenenge gatel lho terus. Enak tenan nggih mboten nggih. Mboten. Bangsa krasa anget iki Pabutiha monggo banjur kebuka ala kalbi ngatasi ati ingsun akhire atiku sing krasa dudu kok rasane apa atiku lho bangsa ngono karo Gusti Allah atiku dibuka apa sing diarupa putih kamu kok dibuka ala kalbi atas ingsun, apa sing dibuka bisa ing lawan suwi-suwi minar ridho saking rasa ridho. Masya Allah diparingi suatu banyu anget ini tak rasanya kok bisa lah ini kaya-kaya nutup seluruh gatel yang lain krono gatel ini wis ilang pakun tumong kok ana sapa ingsun iku alfamu wasima yalfamu alfamu pakun tumong kok ana sapa ingsun iku alfamu nyedoti sapa ingsun krana aku ridho saking marengku diparingi nikmat Allah rumangsaku plentung-plentungane koreng iki rumangsaku kaya dudu plentungan tapi rumangsaku kaya kaya susu terus kuwi tak sesepi nanae kuwi alfamu nutupi sapa ingsun kulawati dadene saben-saben siji mintil kalkuru saking mengkono-mengkono caku tapi tak lambari rindu ora kok mergo karido saking bungahku kok nampa nikmat banyu anget sampai gatel ilang mau kuwi awak tak cucupi dhewe lah kok suwe-suwe entek faharajtu mongko metu sapa ingsun saka pemandian walam yaqul an sora nyiso minha saking caku mangopo asarun labete metu kok pemandian balik nek jadi walus nek ini pula ya baru kailah rindu ini wow. Karena lek diparingi gatel alhamdulillah alhamdulillah dikukur itu enak banget iku sampean ngrasakno enake dikukur niku lek gak liwat gatel kali lek gak ngandel sampean ora gatelen tapi sampean kukur malah lara kabeh ngoten tapi lek sampean dicokot nyamuk ora krasa nalika dicokot mergo turu stangi turu kok mbintul kabeh jan enak terus dikek idu sithik-sithik lah dikukur nikmat sampai setengah ngantuk-ngantuk gitu sih. Moro-moro iso dicet. Niku. Wa qala lan jawab. Sopal Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi, Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu. Samiku ngrungu sapa ingsun? Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Niki panjen muridé Abdul Qasim Al-Qusairi sing kagungan kitab Ar-Risalatul Qusairiyah niku muridé Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Iku ya kula dawuh sapa Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq di akhir umrihi ing dalem akhire umure Ustaz. Nalika badhe sedo ya mbake dawuh. Padahal nalika niku waqad istadat. Lan teman-teman wis banget nemen bihi kelawan ustad apa ulatu gerai kali kali ku gerai mun sangat payah sangat umpanyan bagi situ dawa ngerti min amaratit ta'yid kibdut tauhid fi awqatil hukum min amaratit ta'yid iku setengah saking piro-piro tengere ditambahi kekuatan dening Allah ayat dayu ayudu juga nguatakan nying seti ayat dayu ayudu juga nying seti juga serakalan itu ya muayyad ya mumajjad wahai nabi yang diperkuat posisinya karena didukung oleh pendukung-pendukung yang luar biasa dari bumi langit semua mendukung Rasulullah jadi nabi. Ya mumajjad wahai nabi yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Ya arusal khafiqain wahai nabi yang menjadi perhatian seluruh alam, alam dunia dan alam akhirat, alam timur dan alam barat, alam manusia dan alam jin. Semua memperhatikan Rasulullah. Ta'yid termasuk tenger-tengere wong diparing kekuatan dening Allah. Khifdut tauhid diutawi kareksane tauhid fi auqatil hukmi ing dalam pira-pira wektune nampa keputusan sengsara. Nalikane wektu keputusan ada perubahan suasana dari enak menjadi tidak enak, dan itu harus terjadi sementara kamu tidak ada jalan keluar kecuali nampa itu. Kok saat seperti itu kamu masih bertauhid, artinya meyakini semua ini dari Allah, tidak ada yang lain, itu tandanya kamu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tegak ngumpul yang bertauhid. Dilokno ora muring. Dilem ora mongkok. Lha dilem ora mongkok, dilokno gak muring-muring. Dipaiku ya ditampa. Diwehi ya ditampa, diperintah ya dijal. Jal itu lho ngentrengan. Ngono wis. Dan niku tak nggon-nggon tibane penak terus. Ngoten niku. Sumakola nuli gawu sapa sinten Ustaz Abu Ali Akbar. Badhe dawuh ngoten niku merana gerah. Dawuh niku mboten terus langsung disambung. Suwi ngoten. Dawuh male. Sumakola. Sumakola berarti suwi. Nuli kali kari dawuh. Kal mufasiri kaya dene wong sing jelasno likolihi marin dawuh sing dik wau. Dawuh lah singkat. Setengah saking tandane wong oleh kekuatan saka Allah kuwi ya kuwi tetep ngreksa tauhid nalikane nampa wektune papesten. Tanggung niki ditunggoni kalih murid-e. Dawuh malih. Seakan-akan memberi penjelasan musyiron hale wong kang paring isyarah ilama maring bareng kana kang ana sapa Ustaz Abu Ali Adakok ana iku kihing dalema min halihi rupane saking tingkae Syekh Abu Ali Adakok. Seakan-akan dawuh sak terus iki memberi penjelasan napa sing didawuhne wau sehubungan kalih keadaan sengsara sing nembe disandang dening Syekh Abu Ali Adakok. Jadi maksud terus pundi to? Wa utawi kitu tauhid iku anyuk ridho. Arep yen kon guntingi sapa Gusti Allah kaeng sira. Gusti Allah iku guntingi awakmu bi maqaridil qudrati kelawan gunting pasten. Kuwi diguntingi nganggo takdir Gusti Allah. Lan guntingi nganggo dasar apa? Fi imdhail akam ing dalam kelangsungane pura-pura keputusan. Mergo pancen keputusane ngono kuwi wis distempel cekek. Kuwi kudu lara, akhire kuwi koyo diguntingi kit atan sak potong sak potong. Nyawane ninggal delamaan gunting gak potong. Ninggal dengkul digunting gak potong, tapi tetep senajan suasana kaya ngono wa anta ali utawi sira iku sakinun anteng ora gugrek gak sambat gak rasa lara ora protes ora brutak khamidun tegese kowe mematikan nafsumu sendiri ora kok terus makantar-kantar menyala-nyala gue buatkan protes aku mau mati orang ngono. Tapi dengan tenang itu diterima. Anteng sehingga kaya dene rambut ning gone glepung ditarik. Ora kaya sutra sing dicantol ri salah. Ora ngono. Tapi lembut, indah. Wong niku lek dipaksa kok manut niku gak sida lara malah indah. Sama diperkes menengae manut malah enak. Timbang kowe diperkes kusah-kusah yo malah diperkes temen. Niku genah. Ya wong bertauhid niku ngoten. Jenengan diparingi ujian apa mawon kok mboten kosel-kosel atine. Itu namanya sampai diberi kekuatan oleh Allah. Dan Nek pun ngoten niku, ora usah didukung kuat dhewe. Ngoten wis di lokne sapa ae serah dhewe. Ora nek kancane ora rezeki. Nggih kaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Yunus dikerwas-kerwas dan gelingan yang waktu dulu betul cukup ngambil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini jadi kuat kayak janji Allah wa kadzalika nunjil mu'minin. Nek Nabi Yunus ning jurune iwak ana maca tasbih subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin diwaca terus karo Nabi Yunus dan ternyata selamat, lalu diselamatkan dari al-ghom, dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, janjine ngoten iki. Nggih, begitu pula Allah akan menyelamatkan orang mukmin kalau dia mau mendekat kepada Allah dan mengembalikan seluruh persoalan kepada Allah. Mane enten sebagian malih niku lek ndonga wonten Gusti Nabi Yunus mawon sampean jegurne teng laut. Njurune iwak peteng banget. Petenge njuru weteng, petenge njuru laut, petenge bengi, petenge mendung pisan. Wah, ampun peteng dadi tumpuk-tumpuk. Dumpe wis manten ngranten. Beto tasbih panjenengan Gusti. Panjenengan nyelametaken iki jenengan nggih pun janji wa kadzalika nunjil mukminin. Mosok Gusti kula namung sampean lebokne teng jero wetenge bang. Iku bange utange bang numpuk. Ora iso nyaut Gusti mosok kula niku dicaplok bang. Jenengan boten saged ngedalke Gusti, Gusti. Loh, ten ora usah cilekake. Ini pegawai bank aku yang semayani anggel aku mesti aku lho kok tumpuk-tumpuk ngatung Gusti susah ya. Susah apa ngasihannya kok abad itu sundi aku lho ini pun di demo dicopot benda di rumah berdidimu isi dipaksakan ujur di duit desa kalau yang ngatung ini lho saat ini bukan durian mau diundang Gusti Gusti ini itulah susah kumpuk-kumpuk tapi lah sampean boten ngereken menungso terus balik langsung teng Allah justru niku jenenge sampean kaya watu dipelinteng nom balik jeduet mangsule teng Allah langsung cepet yo ngoten ya karek la iso ana ora ngono niku lek atine dikulinakno napa eling teng Allah nyebut teng Allah suasana sing kit-atan ngoten niku padoti sitok asale dadi wong terkenal sak bisa hormat delalah lungguh penek kasus sapa santrine merata sitok mesti kula atine mboten napa ya jane dosaku ki apa ora usah takon ngono ya kuwi dinikmati pengen nikmati ora usah ngenteni ilange sengsara di dalam sengsara itu pun ada nikmat. Dan hitam itu kalau kamu pandeng terus sisi di jalan hitam itu ada putih. Karena itu kopiah dengan pandeng mungut. Sisi lain ada yang putih ini mereka kenapa budune ambles. Oh, ada yang putih. Begitu pula di dalam putih itu ternyata pun ada hitam. Maka hidup ini sebenarnya tidak murni karena di dunia ini ada unsur kehinaan kemanusiaanmu, tapi sekaligus ada unsur kemuliaan Tuhanmu. Dan satu-satunya makhluk yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima itu hanya manusia. Itu kamu harus bangga dong. Ketika Allah kok ngelokro, nggak tegar belas, ngisi-ngisi lagi ngoten begini. Upama kowe ngresula sambat, ngresula itu protes, ora protes mesti mengeluh, melaporkan keadaan. Itu ya jangan kepada selain Allah. Yo ning gone sing gawe ngono dadi nek. Mengke gendang. Sesuk sampean lak isin dhewe. Susu isin susu ni terus. Dan itu kusi itu guyu. Pernah nangis roro-roro bisa. Lha opo aku nangis iki susah kok nek nyatane iki iso ndonga susah. Alah. Alah iki kok iso tak karo sampean nek dadi gusela sampean iki kok terjadi. Tapi nggih kerantan sampean perintah nggih kula budal. Dadi niki namung budal mawon Gusti kula. Pun kula pasrah. Iki susu niku guyu ngakak. Lah terus tanggane muni jo kakek ngasih di kamu tak gendeng. Niku wong sing napa sing bener-bener tau kita mantep tenan niku mboten enten ceritane susah. Terus upama susah niku susah bukan karena keinginannya enggak terpenuhi, bukan. Kalau toh susah itu susah karena ada unsur ini napa cara wong ngono kangen Gusti Allah tapi kok isih urip. Jadi enten lho wong niku sing susah ora kok mergo kepinginan gak keturutan mboten. Tapi krana piyambake niku kangen pengen dak cara kok Gusti Allah kok ngirim urip tok ora ten. Aku kapan mbok ketemu bisa mboten niku enten. Terus akhire mbina nangis mawon. Enten sing mboten, enten sing ternyuh. Ternyuhe niku ngeras ngerasa gak pantes. Atase wong aku ki makhluk gembel asale inet. Kok terus karo Gusti Allah saiki diparingi iso ngene. Mboten iki enten sing nangise krana ternyuh. Ya enten sing terus bangga. Maksudnya banggane ora kok mergo bangga dhek sing apik mboten. Bangga karena dia menjaga sifat-sifat Allah. Menjaga karunia Allah. Waduh-waduh sopir, waduh-waduh sopir nyupiri kolte gerobak kaya ledok niku. Karo nyupiri lan wisang niku kira-kira ya bangga sing nyupiri lan wisang kok niku. Ora kok ndek rumangsa duwe lan wisang mboten. Ini jogo tok niku marem. Enten sing ngono. Banjur wong tak wong bertauhid sampai tu akhirnya direwangi dan Rono niku ngerti lah niki paringane Allah lan kudu tak jaga. Nah untuk menjaga itu harus sengsara dan jaga niku kudu sengsara niku akhirnya nggih mboten krasa, mboten krasa sengsara. Dan lagi ada mboten krasa sengsara Rono napa wajiban dan itu keputusan dari Allah. Ini lho, imba il ahkam. Distempel Allah keputusan ning ngene, kowe tugase ning kene ngene. Dan kudu kok terus piye kok ngene ora piye ngono. Ngko sekali sampean muni piye kok ngene niku berarti sampean gak paham. Gak paham mesti gak muni piye. Nggih lho. Anane iki piye to kok ngene iki lho. Anane kowe muni iki piye to kok ngene iki yo. Ya berarti sampean ketutup. Ya jal piye ne sampean ilangi ora penak. Piye? Kok ngene? Ora sampean kok ngene. Lho ngono ae lho penak. Kok ngene to? Kok e yo ngono lan ora usah takok. Ngene yo wis ngene ae ngono lho iki. Jadi iki nyapa kok ora saiki nyapa. Ya saiki lho sing ngene iki kenyataane. Ngene lah iso lungguh ngelenggoko kepenak. Lepas bengeh ra penak, lepas lali yo. Lepas bengeh, kemudian lepas rekaman ini wis koyo yo. Gua bar rekaman mulai wis. Kok dengatimu ngono yo yo bingung panggane. Padahal wong imamu niku ya sudah dua yang kus. Iman itu suatu ketika naik, suatu ketika turun. Ngene iki ora kok mugo. Ya Pak Imron ngono ya penak uripe. Ya ora mesti padha mawon kali sampean ta. Nek pas kelingan aku tau ngaji muni ngene, oh iya ya lucu aku iki. Ngoten ya terus gak susah. Nek pas lali balik jadi impron sing asli ya. Padha ae. Padha ae. Ini podo belajar. Wa qala lan dawsa Junaid, Syekh Al Junaid radhiyallahu anhu sing biasa dikirimi Fatihah sapa Sadati Thaifah. Sayyidi Sadati Thaifah tu Sufiyah. Syekh Al Junaid Al Baghdadi. Niki muridé Syekh As-Sakhti. Kuntu ana sapa ingsun iku naiman. Inda Sirri As-Sakhti ana sandinge Syekh Sirri As-Sakhti radhiyallahu anhu. Enten sing maca Sirri As-Sakhti. Enten sing maca Sirri As-Sakhti. Tuhu lenggone Sirri As-Sakhti panabah mongko nangekaken sapa Syekh Sirri As-Sakhti ning ingsun. Waqala lan banjur dawuh sapa Syekh Sirri As-Sakhti li maring ingsun. Dawuh ngeten. Ya Junaid, ya Junaid. Itu bumi-bumi juga. Eh, tangi tak kandeng. Ro'a itu ngipi sobat isu. Kami kaya-kaya satu menisun iku kotwakof tu teman-teman wasebo. Soko yang sun bena ya dayo nengersane Allah. Aku bareng ngipi rumah saku. Sebo nengersane Allah. Pakola moko dawu soko Allah. Ya Siri. Qolatul qolqa wa kulluhum itta'u mahabbati wa qolatu dunya fa haruba minni tis'ata aksharihim wa baqa ma'i al-usr. Niki jawuhe Allah tengene Sirri As-Sakhti, tengene sini Sirri As-Sakhti nalika ngipi. Ya Sirri, eh Sirri, Sirri jenenge wong Sirri As-Sakhti. Kholak terus gawe sapa ingsun al-khalqa ing makhluk. Bosaku gawe makhluk kabeh dungaku lek dhe iki seneng karo. Fakuluh moko kae sakabehane khalqa iku idaau padha ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku mahabbati ing seneng marang ingsun. Kabeh lek tak takon kuwi dimun aku. Pemakhluk sapa nggih makhluk jenengan. Saman dimun Gusti Allah kok nggih demen mosok kalau Gusti Allah kok gedhe. Wabeh aku cinta Allah. Kabeh muni ngoten. Tapi bangsa menawa tak kei paholaku. Moko dadi akan sapa ingsun abdiya ing dunya. Hadir terus jajar gawe dunya, dunya kuwi penuh fasilitas untuk manusia. Butuh mangan, ana panganan, butuh ngombe ana ombenan, iku tampile ning dunya kono. Nah kok bangsa ngono wong ku kepenaan ngurusi dunia lho. Terus paharuba mongko terus melayu sapa kalpa mini saking ingsun. Akhire wong itu lali. Dumlayu tak celuk malah ora moro iku. Ya jal kaya zuhur pateng-patenge wong nyambut gawe celuken. Hayya ala shalah mesti moro wong pira. Nek ning RT kono ana 40 sing moro karek sak 20 karek wong papak. Duta anak yang jauhi mata. Baroba mongko melayu mini saking ingsun sapa sing melayu tis atu aksarihin sak songo propuwe kalku. Wabar kalani saya tetep mai serta ingsun sapa alkusu sak propuwe. Sing songo propuwe 90% maksudnya. Yang 90% lupa kepada saya. Dan saya panggil pun gak mau datang. Tapi yang 1/10, yang 10% masih mau datang. Bisa ngono. Tiba-tiba yang 1/10 udah gelem teko. Iya ora murni Siri. Wakala kula dadekno sapa ingsun al jannata ing swarga. Faharoba mongko mlayu. Begitu wis ora ngreken aku muni saking ingsun. Sapa sing layu tis aku aksaril usri songo propuluwe propuluh. Jadi upama wong sewu ngono karek 100, 100 iki karek 10. Gara-gara ora swarga kuwi lho. Wong kuwi ora mburu aku nang mburu swarga. Masale wong sewu ngaku cinta aku kabeh. Bangsa enek dunya sing 900 berdunya ya enak sedih wiridan tapi wiridan itu mergo golek dunya. Nek sing maca Waqiah, nek sing maca selawat nariyah, tapi kemaknane pengen sugih kabeh. Jadi ijazah-ijazah sing kira-kira marai sugih ngono hari sing ra karuan. Nek bangsa ngono kae 100 kuwi terus tak jajal teh tak kuwi swarga. Ngono tak kuwi swarga lah kok sing 90 kuwi ngubur swarga karek sepuluh. Bapak kala isih tetep mak isepane ingsun sapa usru usri sak propuluhe 10. Wa khalaqtu lan bajur gawe sapa ingsun anaro ing neraka. Tak gawe neraka lho paharoba mung bajur mlayu. Mini saking ingsun apa tis'atu aksari usril usri sak prosolone propuluhe propuluhe propuluh. Mungkin mereka dek mengalasan lah teko ini tiba orang krono pengen ibadah neng aku neng krono wedi merokok, krono wedi merokok. Akhirnya kare tak boleh ngono boleh ngekai kurang akal. Kok tak kai saya ngutok kurang akal. Omah lu Allah mau sampai saya. Terus juga saya 1 juta lah ya. Jadi penduduk Indonesia ada 1 juta, saya balik-balik ini 1 juta. Bangsa Indonesia ini pun ngaku ketuhanan yang Maha Esa. Ngono kabeh. Kabeh ngaku seneng ning Gusti Allah, takwa kepada Allah. Ngono. Iman dan takwa. Kaya merek tahu Kediri. Kabeh ning ngono. Ya bangsa ngono tak kuli dunya kreditan gampang, TV gampang, sembarang gampang. Lha kuwi lha kok terus 1 juta aku kare sing 90 juta kebulet dunya karek 10 juta. Bangsa 10 juta tak pameri swarga. Iku sing 90 juta milik swarga. Milik swarga karek 1 juta. Lah sing 1 juta kuwi tak tuwin neraka. Bangsa tak tuwin neraka kuwi sing bener-bener wedi ati ora wedi neraka ku ya karek 100.000. Ya negara 100.000. 100.000 mung kata lho Pak. 100.000 niku teng stadion pun rame. Saestu niku 100.000. Terus bangsa dikeki neraka, neraka kan isuk sok ben dadi ngono sak kase wedi. Tapi ngono kuwi sik ana sisane. Lah bangsa ngono arek pilihan 100.000. 100.000 kuwi pasal waktu. Monggo banjur nguasakaken sapa ingsun. Alaihim ing atase makhluk mau sing sing karek sak 20 mau nguasakaken durotan ing sak titik minal balai saking bilai. Bangsa ngono tak ujian krisis. Ndak kok paruh kok melayu. Sopo sing sak 20 mau mini saking insun. Sopo sing layu tis'atu aksari usri usri usri sak prosongone propuluhe propuluhe propuluhe propuluhe. Jadi 100.000 niku sing 90.000 layu mergo kena bilai. Alasane napa kowe saiki malah ra oleh pinggir wis biasanya juga sepeda motor, saya kira ada sepeda motor ya selesai contoh kok aku dan itu ayo guys akhirnya fakultu moko ngucap sopa yang sun lil bagi nama yang sisane sing mahi sing tetep sekelawan yang sun sing kare wong sewu kare wong sewu 10.000 ini wau. Lah kok iki kok aneh men to? Le. Wat dunya aradtum wal jannata akhadtum wala minan nari harabtum wala minal bala'i farartum fama zatunitun. Loh, kancamu sing 90 juta wis mlayu. Sing nek sing 900.000 wis dumlayu. sing satu saya apa sing 5 juta wis payu karek 1 juta. 1 juta iku mung tak kuwi neh. Karek pinten? 500. 500 saya karek 100. 100 saya 100 saya tak kei balak. Karek berapa? 10.000. Loh, iku sing mung 10.000 kok nekat men. Orang alih pisan. Iku piye to? Lah dunia ora ing dunya aratun ngarepno sira kabeh. Walau jeneng kalon ora ing swarga aku ngalap sira kabeh kuwi dituku swarga ya ora jupo. Dituku dunya ora milik, dituku swarga ora gelem jupo. Wala minan nari harapku lan ora saka neraka harapku mlayu sira kabeh kuwi diweden-weden neraka ya gak wedi. Mergo jarene kuwi enek aku. Walah minal balai falor tuh kan, kowe ditui balak ya ora mlayu. Sakjane sing mbok arep niki apa? Pamadha mongko ing apa turiduna padha ngarepno sira kabeh? Kala iki dupa Gusti, jenengan mosok mboten ngertos. Jawabe iki tibake ngono. Kalu padha matur sapa sisane niku wau al-Baqi. Innaka ta'lamu manuri. Innaka satemene panjenengan iku tak lamu. Pirsa panjenengan maing napa nuri juta ngarepaken sapa kita? Mosok njenengan mboten pirsa Gusti. Kula yakin njenengan pirsa napa sing kula kula karepne. Tapi mosok nggih kula matur. Nek kula matur malah mboten sopan. Fakultu moko dawuh sapa ingsun, lahum maring al-Baqin sing matur mau. Ini usalliku alaikum minal balai bi'adadi anfasikum malatakumulahu jibalu ruasi atas pirut gak panjen gue duwe karep sing gak gelem ngomong aku ngerti sakjane gue karepmu gue lah kepengen cedek karepmu nggih gue butuh aku nggih. Saya ingin ini, saya ingin bener-bener seneng aku ngaku cinta tenan karo aku, aku butuh aku tenan. Tak uji sepisan mana? Tak uji sepisan mana? Usal itu saat temennya ingsun, ini saat temennya ingsun, iku usal itu bakal nguasakan sopa ingsun alaiku mengatasi suruh kabeh minal balai saking bilai bakal tak tekano bilai ini ngomong biada di anfasikum kelawan wilangane ambekan suruh kabeh. Setiap desah nafasmu itu sengsara. Dan setiap desah kesengsaraan yang kamu rasakan itu marupane bilai. Patakumu kalau ora bisa nanggung lalu maring bilai mau apa aljibalu piro-piro gunung arwasi kan dhuwur-dhuwur. Gunung sing dhuwur-dhuwur iki tak templai bilai iki ora sanggup. Monggo kowe arep tak kei iku bertubi-tubi setiap nafas. Akan ada bilai seperti itu. Atas biru ana ta kowe kuat. Tak kei coba sing ngoten iki. Kalu padha matur sapa Al-Baqi. Nek panjenengan ngoten saestu niku kersane jenengan, iki sing tekane iki jenengan. Nggih, jenengan laksanane ta? Ngono ida kun ta tekalane ana panjenengan anta nggih panjenengan piyambak niku al mubtali sing paring ujian paring bila iki fakta monggo nglaksanakaken panjenengan maeng napa mawon sita kang kersa panjenengan nek panjen sing dados program jenengan ngoten nggih monggo dilaksanakne wong kula niku ajur umur-umur dadi ahli niku tesih untung timbang ilang blas. Mengulas alih yang buat nenten jenengan sing nenten ke? Lu mau kula tu saya bentuk dari awal, betul mau kena apa? Terus ni kuat tenar, ni sahkan sakit mati dah. Apa tanduk tu lagi terima gue? Ngejuga aku orang masalah. Orang masalah. Gue ngelok ni, enggak apa-apa. Yang penting aku oleh nyenengi kowe. Oleh nyenengi kowe nek wis marakon. Soal kowe dadi bojoku kok ora nek gak wis. Cinta itu tidak harus mesti bersatu. Pokoknya yang penting aku boleh nyebut jenengmu, aku boleh nyenengi kowe. Wes, jalu opo ae, kok kongkon opo ae. Tenang ora apa. Mbok kongkon jengking sedina 5 jam ora apa. Apa wong aku demen kok. Ibu, sampun wonten wong demen ngoten. Mahabbah dhumateng Allah saestu. Mbok mulane enten tiyang haji niku sing krono demene niku sampai lali anak, lali putu, lali tangga, lali kanca, lali dulur. Moro-moro lho kok wis bar. Malah ana sing nuwe kat. Matur ndak bojoku tak gawa rono ae. Pas itu digawa teng Mekah mau rasa mulih. Lek mulai nembe demen lah ngoten. Kaya iya. Tapi panjang suasana ngoten itu suasana mahabbah. Mergo panjang terus kali Allah di stempel. Fahaulai ibadi haqqo. Fahaulai mongkote mongkono-mongkono wong sing wani dike ujian ngono mau malah. Ya fa'al masyita, ini jawaban ini. Iku ibadi piro-piro kaula ingsun. Haqqon kan sejati. Ya iku kaula sing sejati. Mula nek ben hati sanes kanjeng Nabi nate dawaken abot-abote barak ujian sangka Allah sing dipibakno teng ngene makhluk niku ngene iku ujian galak sing ditampa para rasul. Lho nek mboten ngoten mboten kuat. Jadi balak itu untuk kekuatan. Dan bagaimana? Mboten kuat lho. Kanjeng Nabi Gusti Allah lek jauh teng ayat Quran iki. Terus ndi walau. Terus ndi walau anal Qur'ana. Terus ndi upama Qur'an itu ditibakno teng gunung. Ya kan ngoten nggih. Upama Qur'an itu ditibakno gunung, gunung niku ajur umur karena mboten kuat napa Qur'an. Gunung walau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian wa khawmin khasyatillah. Upama Qur'an ku tak turunan ning gunung, gunung kuwi terus jubruk dingkluk sakal karena wedi karo Gusti Allah. Mergo Qur'an iku kalam Allah. Duh, Nabi Muhammad kok kuat nopo? Lan Nabi Muhammad tetap sadar lan ora ajur. Berarti Nabi Muhammad itu kuat banget. Oh, ngeten. Terus enek menungso dijauhi nganggo Quran. Kok ya ora nopo malah nolak itu berarti ya dadet banget. Jadi atas banget gunung itu kuwi Quran langsung ajur tentu terus nampa nek kuwi kok Allah terus sedih kok. Jadi enak uang di duit Quran kok malah lenggut semua ente orang kerasa apa-apa ya panjang ya atas banget ya. Niku jadi kalau panjang dengan perlu menyadari ini bahwa pengetahuan kesadaran balak bilai dari Allah itu akan meringankan beban bala itu kepada diri kita sendiri. Nek ngono berarti sing marahi wong niku penak enteng bebane urip mboten krasa dadi bilai apa. Ya kenal Allah. Kenal Allah sumar. Contone malih ngoten. Sampeyan mboten duwe SIM. STN gak nggowo. SIM gak nggowo, STN gak nggowo. Tapi teng jejer sampean itu kan tempat Kapolres. Kalau numpak nang mobil sampean. Mosok sampean nggih wedi. Mosok wedi mau dicekat polisi lek ada operasi piye mosok khawatir. Mboten ta? Mboten. Dan saat ini urip sampean itu distempel nganggo asmane Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Masa iya cik pasti. Tak niki enten bingkir. Bingkir. anggo seragam bungkil sing mboten niku celana kodhok terusan niku gupak uli kumus-kumus ireng. Tapi wong terus numpak mobil, mobile polisi ana tulisane patroli. Terus wonten niku menapa lampune sing klak klak klak klak klak. Terus sirenane muni wi. Ini main perkara itu jajane kan duduk polisi tau bengkel banget. Ini pas jajal ngoten. Pas jajal liwat alun-alun ngene ngoten. Padahal main goro-goro anak tulisan polisi ngoten ta wonten nggih. Kalau anak wi ngoten ta. Masa tak nak sampai anak ini semua wah malaikat gak mikir. Duh, ni pun aku tak sampai yakin macam tu. Jadi pembuatan itu masalah. Udah ni aku jadi enteng. Si ngebut ini aku mergonali kalau sampai ngenteng nama wah. Sama ni aku saja ni kaulane Allah kudune antek. Tapi kalau sampai ingin lepas dari kepangkatan kaulan itu akhirnya malah jadi enteng. Dan nalik ke bareng itu enteng keblekan coba sitik ya remek. Itu loh tak jani kan. Padahal zaman bener-bener menanamkan zikir, menanamkan kekuatan asma Allah pada diri sampean, pada kehidupan sampean. Ini ku ya. Kadang-kadang itu duduk banser saja. Ya duduk ansor. Ini nganggu kaos itu, sulita itu persis banser. Dibuat ini lagi memperkara jeneng dan itu persoalan. Mulanya nama itu jangan disepelekan. Nama itu jangan disepelekan. Apalagi namanya yang Maha Kuasa. Udah, sampai ini, lah, nyeluk jenenge pacaring dengan Pak Esmar Merakarwa. Itu saya setua ini. Ulu kabeh tahun 6 diomongin neh apa. Lagi ngono to lho. Krungu jenenge sapa sing disenengi. Jenenge Khairun Nisa. Ngoten niku lek deres ya senengane surat An-Nisa. Mula piye niku nate gak ada pacar. Sik teng pondok niku asale niku sampunan niku sampune sampo sanslik. Lubung saya gak dapat cara keluar itu terus ngalih sampai sampai Emeron. Lewat ni, jadi kenapa kok ngalih? Mereka jenenge pacarnya Emeron. Lewat sampai Emeron. Itu, kalau buat ngerti buat ngaji lupa salah ni. Dan tuh kancor ni cerita tentang pulau. Nak jalur ni ku anu lo. Om ni ku ngisek murid pulau dia. Jadi guru, ya dari guru tentang pondok saya Joko. Mulang teng pondok putri ngene. Pengurus ini kan nggih dadi murid kula ngoten. Terus kanca pengurus niku cerita nganu pai. Arene anu gak iki sampune ngalih. Imbo yo ben rampo sampune dhewe. Saestu jenengan mesti ngoten lho. Lah piye to wong aku ya ora roh jawane. Yo seneng mbok yo ben yo pantes wong murid nyenengi gurune kula ngoten. Padahal senenge seneng khusus niku. Orang kok seneng sekedar seneng. Mula ni kuasalnya buat ngerti benudan. Ini buaya yang lebet pondok putri disusul gawane payung loro. Terus pulau tengah arut yang banyak tone tenduri. Alas, mula ni kuasak pondok ya. Bangga, mula ni dia main. Mula ni kuasak orang cucu ni dia orang jadi bujuku loh. Terus biar ni, mula ni orang cucu ni biar. Lan iku jenenge napa takdir. Ora usah disesali untuk menawa sok anake apa putune dadi mantu dadi besan ya berarti. Ya mugi-mugi kula panjenengan sesuk paringi kesabaran nalika nampi pastene Allah sing mboten nyocoki dhateng kesenengan kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين